Markus pasala 2. Demba tu pirang-pirang allo mangkanna jo'o, polemi puang isa lako kota Kapernaum. Kaisenan ni kumualan mi bola. Buda mi tau ratu sirempun, na teda mo nginan lo obang alam bola. Moi jo pelalan, pono taong pesa dingi, tonam pangpisenang kareba kasalamatan jo mai puang Allah Ta'ala. Yato na mangajahi mo puang isa, demi apa tahu ratu bule mesa atau kupi lana bawa laku puang isa. Apa liwa budan na tahu na teda molalan naula tama bolam pendete itu puang isa. Ya mojo o na nola jo pelalan endek dek dia bola na timbaki to dia situjunna puang isa do na mane roroani jau mai jo o to kupi jong ampahna. Ya to na isemi puang isa matumba kamata paranna tulako tahu. Mangkadami lako jo oto kupi nakua. Anakku, didampangan moko. Denmi batu pira-pira guru agama tona solan cuma dokko pada mekutana lampenawanna nakua. Kajabarani ate tau mangkada susi jo. Icapa ia puang Allah Ta'ala. Sangan papada ia puang Allah Ta'ala kalena. Deda tau wa ading dampangan toma dosa. Saliwanna puang Allah Ta'ala. Tapa nisem puang isa tolam penawanna tu ulaku guru agama. Ya mojo nakuan ni. Japari memang pikiri susi ratu'u. Umbonna ramarawa dikuara ka lako teto kupi didampangan moko. Batu dikuara ka kedeh moko angka itu ampahmu mulumingka. Apa ya te watu laku pagitan kamu kumua makuasa na aku anak mentolino dampangan tomadosa lante lino. Ya mojo, nakuala kote to kupi. Kedeh moko, angka itu ampahmu mupole. Tapa kedeh mi, na angka itu ampahna na mesun na kitai to buda. Jangan ngasan mi to taung kitai. Annam pakalabi puang Allah Ta'ala nakua. Teda lalu panadenta kitai to apa jaji susi te'e. Male pole omi puang isa do randantasi Galilea. Buda tau ratu laku kalena anna ajahi. Ya ton napolemo, kita mi mesa pasasung di sanga lewi anakana Alfeus cuma doko lang kantorokna. Nakua puang isa lako. Male komen turuna kupu anak guru ko. Tak apa kedeh mi anna malen turui. Ya ton nakumande mo puang isa sola anak guruna jiobolana lewi. Ratu mi buda to pasasung lain sola toto nasanga mo tau to gaja nakumande sola. Nasabak budami tu lako tau ton turu mo puang isa. Demba tu pira-pira guru agama jomai tu farisi. Kita puang isa kumande sola pasasung. Na to nasanga mo tau to gaja. Ya mojo, anak kutanai to anak guruna puang isa nakua. Capari na kumande ora gurumu sola pasasung. Na to tang turu aturan agama. Na saading puang isa to pekutananna. Na pebalii nakua. Ya toto malaga te dan naparallu to mangjampi. Apa toto masaki ram parallu to mangjampi. Te da kuratu lan tulung toto sanga kalena to melo. Apa ratu ran tulung to madosa anna mengkatoba. Dempisen na ya to anak guruna Nabi Yahya sola anak guruna to farisi puasai. Den mi tau ratu laku puang isa mekutana nakua. Caparina anak guruna manda Nabi Yahya sola anak guruna to farisi to puasa. Na teda ya to anak gurunta. Na pebalii puang isam pake bang pasusian nakua. Yan na botting to tau, misanga raka kumua teda na waading kumande to ratu. Yan na sola pato botting muane, tantu teda na puasa. Apaladen watunna, naladiala jo metangatangana jo to botting muane, ya moto aku. Ya jo watu, mane ri puasa to ratu, ya mote anak gurungku. Nakua pole omo, teda tam pangtampiran pangcurikan baru lako baju maluse. Nasaba la timporon jo pancurikan baru, na cacanni jo baju maluse, na sacacicacena. Susito omi jo, teda tam patama anggoro baru, tama pangpanian maluse mo. To dikabua jo mai balulang. Nasaba yan namang kambura mo jo anggoro, tiba atui jo pangpanian maluse mo. Katampakanna, la sajang dua, jo anggoro sola pangpanianna. Ya jo anggoro baru, la dipatamato da pipangpanyan baru. Dempisen tonna allo katoruan nanolajioi baraba gose puang Isa nanggeete gose to anak gurunna napasalai to farisi to puang Isa nakwanni kitari siapa itu anak gurunta nate dan naturu itu aturan agamanta anna pogokki to di pemalian di pogau ke allo katoruan mebali mi nakua tantu mi baca mo to apa na pogau Daud tonna tangbarah mo sola suru dadunna sangat teda mo apa nakande. Ia jauh waktu Abiatar menjaji imang lompo. Mentama mi bola tordini sompa puang Allah Ta'ala. Nakande ito roti dipangolo lako puang Allah Ta'ala. Nabento ito suru dadunna. Nasitonganna yan nasituru aturan agamanta. Imang manda yato wading kande jauh roti. Mangkadomi nakua. Yato allo katoruan. Dipaden dikua napumeloi tau. Tangnyara tau dipaden dikua napumeloi allo katoruan. Puangna na allo katoruan te aku anak mentolino. Jaji makuasana patantui apa towa ading dipogauk ke allo katoruan.